Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa menghadiri majlis salim di masjid ini pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal saleh. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang al-amru alladhi yakunu mimma yakunu yawmal qiyamah, hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Telah kita baca sekian banyak keterangan. Akhir dari pembahasan kita di bulan kemarin adalah perjalanan seorang di atas sirat jembatan. Kemudian mereka terhenti di Kintoroh, jembatan kecil antara Sirat dengan Al-Jannah. Mereka terhenti di situ untuk diselesaikan segala permasalahan, dikisos segala urusan, untuk kemudian mereka diberikan izin guna masuk ke dalam Al-Jannah. Mereka kaum muslimin tidak bisa masuk ke dalam Al-Jannah dalam keadaan mereka sudah ada di depan pintu Jannah, kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Wala dukhula ila al-jannati illa ba'da syafa'ati ar-rasul." Dan seorang tidak akan masuk ke dalam jannah, yakni manusia tidak akan masuk dalam surga kecuali setelah mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana hal ini diambil, keyakinan ini diambil dari mana? Dalam keadaan kaum muslimin sudah melewati jembatan Sirat, sudah melewati Kintarah, sudah di depan pintu jannah, tidak mereka bisa masuk juga sampai Allah berikan izin dengan syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Saya bacanya berhenti sedikit bukan karena saktah, karena akan ada keterangan di situ. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka telah datang di depan pintu-pintu surga. Wafutihat, dan dibukalah pintu surga tersebut, barulah mereka masuk. Di situ terdapat dua kejadian. Ja'uha, datang. Ini kejadian pertama. Kemudian digabung atau disambung dengan kejadian kedua. Dan dibukakan pintu surga. Kalimat dan di sini menunjukkan ada kejadian sebelum mereka masuk ke dalamnya. Qala Syekh, belum mengatakan di sini. Falam yakul hatta idza ja'uha futihat. Allah tidak mengatakan ketika mereka telah sampai, telah datang ke depan pintu surga, langsung dibuka. Tidak. Tetapi ada wawu ataf, wafutihat, dan datang mereka depan pintu surga, masuk? Tidak. Wafutihat, dan setelah dibuka pintu, baru masuk. Ini di sini kata beliau, fi isyaratun ila anna hunaka syai'an. Di sini terdapat isyarat bahwa di sana ada kejadian sebelum mereka masuk. Qabla al-fathi, sebelum dibukanya pintu surga itu. Itu adalah apa? Wahuwa syafa'ah. Dan kejadian itu adalah syafa'ah. Syafa'atnya Nabi alaihi salatu wasalam yang akan kita bacakan dalam kesempatan ta'lim kita ini sampai maghrib nanti, yang berkaitan dengan syafa'at. Berbeda halnya dengan ahlun nar. Ahlun nar Allah sebutkan masih dalam surat yang sama, Zumar ayat yang ke-71. Allah berfirman tentang ahlun nar, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga ketika mereka telah datang, dibukalah pintu neraka. Lianum ya'tunaha muhayyatan, dikarenakan mereka datang ke neraka itu memang sudah siap untuk dilempar. Maka dibukakan pintu neraka, kemudian mereka dilemparkan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk kepada pembahasan kita ya kaum muslimin tentang syafaat. Di pembahasan syafaat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang makna syafaat itu sendiri. Qala Syekh Ibnu Taimin, kejadian al-amrul hadi asyar, perkara yang ke-11, di antara hal-hal yang terjadi di yaumul qiyamah adalah asy-syafa'ah, adanya syafa'ah. Asy-syafa'ah secara bahasa adalah ja'lu syai' syaf'an, menjadikan sesuatu menjadi genap. Yang tadinya ganjil, al-witr, kemudian dijadikan menjadi genap. Ini namanya syaf'an. Wa fil istilah, secara istilah, at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfa'atin au daf'i madarratin. At-tawassut lil ghair, menjadi perantara bagi pihak lain guna mendapatkan kebaikan atau guna terhindar dari mara bahaya. Ini secara istilah, menjadi penengah atau perantara. Umpamanya seorang di antara kita ada masalah di kepolisian, dia tidak bisa menyelesaikannya, dia minta bantuan kepada temannya yang profesinya sebagai polisi. tolong saya ada urusan dengan kepolisian di ini, bikin surat SKCK umpamanya, mau kerja atau surat kesehatan, saya kesulitan ini. Terus bagaimana? Tolonglah dijembatani untuk mendapatkan kemudahan. Panjenengan tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus penuhi, tolong. Saya minta tolong. Nah, pihak polisi yang dimintai tolong ini namanya apa? Syafi', pemberi syafaat kepada saya umpamanya untuk mengurusi urusan ini dengan mudah dan gampang. Perantara ini disebut syafi', perbuatannya disebut syafa'ah. Menjadi perantara bagi pihak lain guna mendapatkan manfaat atau guna dia selamat dari madharat. Bisa dipahami? Antum ada urusan dengan pihak pondok sini umpamanya, mau daftar, nggak tahu caranya, atau kepengin umpamanya diterima, ngomong sama siapa ya yang bisa bantu ya? Oh, ustadz ini sudah antum hubungi ustadz ini anak saya mau mondok sini ini, kemukakan minta tolong nanti diterima. Nah, ini meminta bantuan kepada ustadz agar ustadz ini memberikan bantuannya guna anaknya diterima. Ini namanya syafaat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sebagaimana kelak nanti di akhirat ya kaum muslimin, banyak manusia-manusia yang divonis sebagai ahli nar dalam keadaan takut yang teramat besar. Di depan dia vonis neraka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam agar memberikan syafaatnya, bantuannya kepada mereka-mereka ini yang sudah seharusnya masuk neraka. Allah idkhulaha, agar jangan masuk neraka, tapi dimaafkan dan dimasukkan ke surga langsung tanpa neraka. Ini syafaat namanya. Nabi sebagai perantaranya yang memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaatnya Rasul yang Allah izinkan. Tentunya syafaatnya Allah yang Allah berikan kepada Rasul atas izin Allah, Rasul memberikannya kepada mereka-mereka agar supaya jangan masuk neraka. Maka mereka pun masuk surga tanpa neraka terlebih dahulu. Atau ada orang yang sudah dilemparkan dalam neraka kurun waktu sekian lama karena dia ahlu tauhid. Syaratnya ahlu tauhid, bukan musyrikin, tapi dia membawa dosa-dosa yang Allah tidak ampuni, masuk dia ke dalam neraka sekian lama. Allah kemudian memberikan izin kepada Rasulnya atau kepada malaikat atau kepada yang lainnya, atas izin Allah syafaatnya diberikan kepada fulan. Itu orangnya di dalam neraka. An yakhruju min, untuk dia keluar dari neraka. Tidak sampai habis vonisnya. Ini juga syafaat contoh. Contoh syafaat yang lainnya adalah ahlul jannah sudah di depan pintu surga, tinggal masuk, tapi tak kunjung dibukakan pintu surga sampai Allah berikan izin kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam agar beliau memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang ahlul jannah ini, calon-calon penduduk surga ini, untuk segera masuk ke dalam al-jannah. Ini syafaat namanya. Orangnya disebut syafi', yang mendapatkan syafaat disebut masyfu', pihak yang diberi syafaat namanya masyfu'. Pihak yang memberikan syafaat namanya asy-syafi'. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Asy-syafa'atu tanqasimu ila qismain. Syafaat itu terbagi menjadi dua jenis. Syafaat terbagi menjadi dua jenis. Beliau menyebutkan dengan kalimatnya beliau, syafa'atun batilatun wa syafa'atun sahihatun. Syafaat yang batilah dan yang kedua syafaat yang sahihah. Atau sebagian para ulama, demikian pula dengan Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan ini dalam kalimat yang lain, seperti dalam kitab Syarh Ulumul I'tiqad, syafaat itu terbagi menjadi dua, syafa'atun musbitatun dan syafa'atun manfiyatun. Kalimat lain, syafaat musbitatun atau syafaat sahihatun adalah syafaat yang ditetapkan dalam syariat. Ada syaratnya nanti kita akan sampaikan. Yang seperti apakah syafaat yang ditetapkan dalam syariat? Ada syafaat yang batilah. Syafaat diyakini bisa memberikan syafaat oleh manusia, padahal itu syafaat yang batilah, yang tidak ada. Atau disebut dengan syafaatun manfiyatun, syafaat yang ditiadakan, diingkari di dalam Islam, yaitu syafaatnya kaum musyrikin yang mereka mohonkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Sehingga syafaat ini, wahai kaum muslimin, jangan sampai tertipu. Betul ada syafaat di yaumil kiamah, tetapi syafaat yang kamu harapkan ini jenis syafaat yang tidak akan terjadi. Namanya syafaat manfiyah atau syafaat batilah, yaitu permohonan syafaat yang dimohonkan kepada makhluk. Meminta syafaat kepada makhluk. Syafaat itu ya kaum muslimin, kalau dimintakan kepada makhluk, itu kesyirikan. Yang harus kita ucapkan adalah syafaat itu milik Allah, maka memintanya dan memohonnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Berikut ini keterangannya kaum muslimin, disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-18 tentang ucapannya kaum musyrikin yang berkaitan dengan anggapan Tuhan-Tuhan mereka bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan mereka beribadah kepada selain Allah, yakni kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Tuhan palsu, tidak bisa memberikan apapun. Manusia saja yang menuhankannya, padahal itu lemah, tidak mampu memberikan apapun kepada para penyembahnya. Wa yaqulun, mereka para penyembah itu mengatakan, haulai, mereka-mereka itu yang disembah oleh mereka-mereka tadi itu adalah syufa'una indallah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Tuhan Lata Uzamanat atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, para nabi-nabi yang telah meninggal yang mereka datangi kuburannya dengan mengatakan mereka nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ini adalah kesyirikan. Allah sebutkan di awal, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah, bentuk peribadatan kepada selain Allah dengan kalimat mereka akan memberikan syafaat kepada kami. Mereka mengharap syafaat kepada selain Allah. Syafaat itu milik siapa, Pak? Syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Sebagaimana rezeki adalah milik Allah, ketika ada orang yang memohon kepada bangsa jin rezeki, maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal memberi apa? Rezeki. Loh, bagaimana dengan Nabi? Bukankah Nabi bisa memberikan syafaat? Bagaimana dengan para malaikat, para solihin dan syuhada? Bukankah ada nas mereka bisa memberikan syafaat? Apa kita tidak boleh minta-minta kepada mereka? Padahal ada nas yang menyebutkan mereka bisa memberikan syafaat. Al-jawab, jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi syafa'atu jami'an, walillahi asyafa'atu jami'an. Teks kalimatnya untuk perhatikan, hanya milik Allah lah syafaat semuanya. Diterjemahkan hanya milik Allah lah, dikarenakan kalimat lillah itu dikedepankan. Yang kalau kalimat biasa, asyafa'atu lillah, syafaat itu milik Allah. Tapi ketika dikedepankan milik Allah lah, syafaat tersebut memiliki makna hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Sehingga barang siapa yang menyatakan adanya kekuatan selain Allah yang bisa memberikan syafaat, maka dia telah berbuat syirik. Ya'buduna min dunillah. Dihukumi dalam Islam, dalam Al-Quran ayat ini, mereka beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Disebutkan juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka-mereka kaum musyrikin, di antara ucapan yang mereka katakan, mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali, illa liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yakni syafaat yang mereka maukan. Maka disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, hadi syafa'ah batilah. Syafaat yang mereka mohonkan kepada selain Allah, syafaat yang batilah, manfiyah, yang tidak ada kewujudannya atau kebenarannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-48, فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an, kita masuk kepada pembahasan syafaat yang benar. Bagaimanakah keyakinan seorang muslim yang berkaitan dengan syafaat? Ini penting untuk kita ketahui kaum muslimin, karena ada sebuah kalimat yang sering terucap, kita mengharapkan syafaatnya Nabi, yang di bahasa Jawakan ingkang dipunajeng-ajengaken syafaatipun minjing teng akhirat. Pernah mendengar kalimat ini kaum muslimin? Kalimat ini kaum muslimin, kalau yang dimaukan dengannya adalah meminta syafaat langsung kepada Rasul, maka ini adalah kesyirikan. Karena Rasul bukan sebagai pihak pemilik syafaat. Rasul tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohonnya kepada Allah, ya Allah, la tuharrim syafa'ata nabiyika alaina atau lana. Ya Rasulullah, ya Allah, saya ulangi, ya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kau haramkan syafa'at nabimu untuk kami. Artinya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki syafa'ah. Allah telah memberikan syafa'at itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi beliau tidak akan mungkin bisa memberikannya kepada seorang pun tanpa izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mintanya adalah kepada Allah wa kaum muslimin, bukan kepada Rasul. Maka berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, dikarenakan ucapan yang simsal itu telah diucapkan oleh orang-orang zaman dulu. Haulai syifauna, merekalah yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ini salah. Dengan anda meminta syafaat kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Syafaat yang sahihah itu terdapat padanya tiga syarat. Majtama'at alaihi thalathatu syurut. Syafaat yang benar, syafaat yang musbitah, yang ditetapkan dalam syariat, adalah syafaat yang padanya terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-awwal, ridallahi anisyafi'i, ridhonya Allah kepada yang asyafi', yang akan memberikan syafaat. Asan yang kedua, ridahu anil masyfu'i lahu, ridhanya Allah kepada pihak yang akan diberi syafaat. Dan yang ketiga, idnuhu fi syafa'ati, izinnya Allah dalam memberikan syafaat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin ada yang terbesit di benak kita, kenapa kok ada syafaat-syafaat seperti itu? Kalau Allah mengendaki si fulan agar tidak masuk neraka, kan Allah tinggal membebaskan dia dari neraka. Kalau Allah mengendaki untuk si fulan ini keluar dari neraka, kenapa melalui syafaat tinggal dikeluarkan? Kok ada syafaat-syafaat di situ? Ada apa dengan ini? Jawabannya kaum muslimin, semuanya yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan selamat dari neraka dan keluar dari neraka, itu semuanya Allah yang mengatur. Tetapi Allah berkehendak untuk memuliakan hamba-hambanya yang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para shadiqin, para siddiqin, syuhada dan salihin. Allah hendak memuliakan mereka. Di mana manusia akan membutuhkan mereka di saat itu. Ini dia. Sehingga manusia akan tahu kedudukan para nabi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia mendapatkan kebaikan, misal tidak jadi masuk neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui bantuannya Asy-Syafi', pihak yang telah diberi syafaat oleh Allah, para rasul dan para nabi. Misal seperti, saya berikan contoh supaya nanti akan ada pembahasan panjang tentang hal itu. Manusia ketika di Yaumul Mahsyar 50 ribu tahun lamanya di situ, dalam keadaan matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia, mereka berkeringat, bahkan tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Maka mereka datang meminta, ini bagaimana nih, siapa yang bisa menolong kita? Datang ke Adam, nanti akan kita bacakan hadisnya. Ke Adam gak bisa, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa gak bisa, ke Nuh gak bisa. Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, alam tara ila ma nahnu fi, apa kau tidak melihat wahai Rasul tentang kondisi kami yang sangat mengenaskan ini? Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian-pujian yang tidak tersebut ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu, mintalah, engkau akan diberi apa yang kau minta. Washfa', mintalah syafa'at, tushaffa', engkau akan diberi syafa'at itu. Syafa'at milik Allah, Nabi meminta, maka Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam syafaat tersebut berbentuk apa? Agar umat manusia diselesaikan di masa mahsyar, berpindah pada masa berikutnya, hisab dan mizan. Maka manusia di waktu itu semua orang mengerti betapa besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah azza wajalla, di mana nabi-nabi yang lain tidak bisa, rasul-rasul yang lain tidak bisa, nabi kita tampil dan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia agar mereka berhenti dari kesengsaraan di mahsyar. Dengan itu kedudukan nabi kita sangat mulia. Ini yang disebut dengan maqaman mahmudan alladhi wa'addah, kedudukan yang sangat mulia yang kau telah janjikan untuk beliau. Ini terjadi di yaumul mahsyar. Allah sangat mudah sekali untuk dari mahsyar langsung ke hisab, sana ke hisab, sangat mudah sekali. Tetapi Allah hendak mendudukkan para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya di hadapan umat manusia agar mereka tahu ketinggian derajat orang-orang yang saleh, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakadah huwa kaum muslimin. Sehingga adanya apa? Asy-syafa'at. Adanya asy-syafa'at. Paham sekarang ini kaum muslimin? Mengerti? Ya. Lalu demikian kita masuk sekarang kepada penyebutan beberapa dalil tentang hal ini. Tadi kami sampaikan ada tiga syarat ridha Allah kepada asy-syafi'. Orang yang akan memberikan syafaat. Waridal waridahu anil masyfu'lah. Yang kedua, keridhaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat oleh para nabi, para rasul, pihak-pihak yang telah diberi apa? Syafaat tadi. Yang ketiga adalah izin dari Allah. Sehingga Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan sembarangan syafaatnya. Bahasa kisahnya, bahasa kitanya cangcung, tahu cangcung? Hah, gokwe kan? Cung, hah, gokwe. Bukan, tidak bisa seperti itu. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita mengingatkan kepada keluarga dan famili Handai Tolan serta putri beliau, di mana Allah menurunkan ayat wa anzir asyratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga Handai Tolanmu yang dekat. Maka beliau memanggil paman-paman beliau dan bibi beliau, ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Safiya binti Abdul Muttalib, dipanggil putrinya beliau juga, ya Fatimah bintu Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, Rasul mengatakan kepada mereka, angkidu angfusakum minan nar, la ughni minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. La ughni ankum minallahi syai'a. Putri beliau, sampai pun putri beliau Fatimah, Rasul mengatakan, sallini mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Mintalah kamu kepada aku, wahai Fatimah, harta. Apa yang kau mau, aku akan kasih jika memang beliau mampu. Kalau harta, minta kepadamu, aku abimu kok. Tetapi ingat, aku nanti di akhirat tidak bisa menolongmu dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah tidak bisa. Loh, kan beliau bapaknya Fatimah, ramane dewek, kok enggak bisa bantu? Ya, dikarenakan syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa asal cangcung. Nah, asal cangcung, tahu cangcung? Ngecungi tok, Pak. Ya. Saya tidak bisa. Harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sampai pun beliau. Apalagi yang lain. Lain maksudnya para rasul yang lain, nabi yang lain, para siddiqin, syuhada, salihin, yang lain lebih lagi. Sehingga kita meyakini syafaat itu adalah milik Allah. Bisa sampai kepada seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa dalil. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Dan betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaatnya mereka sama sekali. إلا kecuali من بعد أن يأذن الله, kecuali setelah Allah memberikan izin. kecuali setelah Allah memberikan izin liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan bagi siapa yang Allah ridai. Bagi siapa yang Allah kehendaki, pihak-pihak yang akan diberi syafaat, guna memberikan syafaat. Wa yarda, pihak-pihak yang akan diberi syafaat oleh para nabi dan para rasul yang telah mendapatkan hak syafaat. Dua-duanya diridai, juga tidak bisa terlaksana sampai ada izin. Bisa dipahami hadirin? Ini sebutkan dalam surat Taha ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawmaidin la tanfa'u syafa'atu illa man adhin lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Yawmaidin, di hari ini tidaklah bermanfaat syafaatnya mereka-mereka yang diberi syafaat illa, kecuali man adzina lahu rahman, yang diberikan izin oleh Allah zat yang maha rahman, wa radiya lahu qawla, dan diridai ucapannya. Karena itu ketika Rasul ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah ya Rasulullah, siapakah orangnya yang paling bahagia nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atmu, siapakah orangnya itu? Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya, yakni hatinya meyakini tauhid, ucapannya pun mengatakan tauhid yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa siapapun yang mati di atas kesyirikan haram untuk mendapatkan syafaat secara total, kecuali cuma satu, Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hanya Nabi kita saja seorang diri yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, dan hanya diberikan kepada Abu Talib, orang yang mati di atas kesyirikan. Nabi kita mengatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalau bukan karenaku, dia akan ditempatkan di kerak api neraka yang paling bawah. Tetapi dikarenakan Allah memberikan izin khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khusus hanya bagi Abu Talib, maka Abu Talib disiksa dalam neraka di permukaan yang paling atas. Tidak selamat dari neraka, Pak. Tidak masuk surga. Cuman diringankan, dan itu sudah sangat bagus sekali. Karena azab yang diberikan kepada Abu Talib, azab yang paling ringan. Yani tudu'u fi ahmasi qadamaih jamratan min nar yaghli minhuma dimahuhu, diletakkan di kedua telapak kakinya Abu Talib dua bara api atau sandal dari bara api, sehingga mendidihlah otaknya. Otak mendidih kayak antum apa rebus air itu blok blok blok begitu. Lah otak sampai mendidih, kesumbat dengan darah sedikit saja sudah liang liang, vertigo, migrain, cokot-cokot, kepala pecah sebelah. Pecah apa tidak? Seakan-akan kayak pecah. Itu cuma tersumat sedikit, dua apa lagi saya blekatak, blekutuk. Umep. Bahwa bagaimana rasanya? Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan Nabi, dia menyangka itu adalah asyaddu adaban nar, itu adalah siksa yang paling dahsyat. Wa huwa ahwanuha, padahal itu adalah yang paling ringannya. Yang lainnya tidak ada. Orang yang mati di atas kesyirikan haram untuk mendapatkan apa? Syafaat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada rinci di sana, kecuali syafaat yang berkaitan dengan mahsyar tadi, syafaatul kubra, syafaat besar. Yang mana mendapat, yang mendapatkan syafaat besar ini bukan hanya muslimin saja, tetapi seluruh umat manusia. Mereka mendapatkan syafaatnya Nabi alaihissalatu wassalam untuk mereka dientaskan dari mahsyar menuju ke hisab atau yang lainnya. Jadi dengan adanya syafaat Nabi Al-Kubra, maka semuanya berpindah dari mahsyar menuju fase yang berikutnya. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab ini, lumatakan lakinna syafaat al-udhma fil mawqif 'amatun li jami' an-nas man radiyallahu anhum wa man lam yarda anhum. Akan tetapi khusus syafaat kubra, atau dengan bahasa lain syafaatul udhma, yang itu terjadi di mahsyar, itu umum, 'amatun, umum li jami' an-nas, mencakup semua manusia yang Allah ridai, yakni muslimin, atau orang yang malam yarda anhum, orang yang Allah tidak ridai dari kalangan musyrikin dan kafirin. Itu umum, sifatnya umum. Bisa dimengerti hadirin? Kita masuk kepada contoh dalil yang berkaitan dengan syafaat, syafaatul kubra, syafaat yang besar. Marahul Bukhari wa Muslim, misal hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Antum dengarkan, karena ini panjang. Mudah-mudahan tidak terputus dengan adzan maghrib. Dan ini adalah kisah, kalau antum tidak berhati-hati terkena kantuk. Ya, biasanya kisah itu mendatangkan apa? Ngantuk. Wong tidak dikisahkan juga ngantuk sudah kok, Pak. Qala ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Wahal tadruna fima dhalika? Aku adalah tokohnya umat manusia seluruhnya nanti di yaumil qiyamah. Tahukah kalian pada kejadian apakah itu? Yajma'ullahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin yasma'uhu da'i wa yanfudhuhu al-basar wa tadnu minhum ash-shams fa yablughu an-nas min al-ghammi wal-karb ما لا يتيكون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعضهم لبعض عليكم عليكم بآدم فيأتونه. الله mengumpulkan manusia semuanya, yang pertamanya sampai yang terakhir, di satu tempat yang lapang yang disebut dengan mahsyar. Yasmahumud da'i, wa infudumul basar, mereka bisa melihat dan bisa mendengar apa yang ada di waktu itu. Wadadnu minumusyams, Allah dekatkan matahari di atas ubun-ubun kepala mereka. Maka yang terjadi pada manusia adalah kesengsaraan, kengerian, kehidupan yang penuh dengan kehancuran, yang mereka sudah tidak mampu lagi dan mereka tidak bisa lagi untuk menahan beban yang sangat parah seperti itu. Fayaqulu nas, maka manusia mengatakan, ala taraun maqabbalakum, apa kalian tidak melihat kesengsaraan yang telah puncak menimpa kalian? Ala tanzurun mayas'alukum ila rabbikum, apa kalian tidak bisa melihat adanya orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian guna memohon kepada Rabb kalian guna diselesaikan masa ini? Coba lihat siapa orangnya agar orang itu memohon kepada Allah guna disegerakan diselesaikan masa mahsyar ini. Fayaqul ba'dul ba'din, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, alaikum bi'adam, wajib bagi kalian mendatangi Adam. Fayatunahu, maka manusia pun datang kepada Adam. Fayaquluna, manusia mengatakan, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafaqa fika min ruhih, wa amar malaikata fasajadu lak, ala tara ila ma nahnu fih. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Allah meniupkan ruh kepadamu dari ruhnya. Ini dari ruh yang Allah ciptakan. Wa amara al-malaikata, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, mereka pun sujud kepadamu. Apa engkau tidak melihat kesengsaraan yang telah puncak menimpa kami ini? Manusia datang kepada Adam memohon agar Adam meminta kepada Allah guna selesai masa ini. Fayaqul Adam, mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Adam mengatakan, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah, telah murka di hari ini dengan kemurkaan yang sangat besar yang belum pernah murka semurka itu sebelumnya atau setelahnya. Adam mengatakan kalimat itu, wa innahu nahani an syajarah fa'asaituhu, aku punya dosa, Allah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, namun aku bermaksiat kepada larangan itu, aku tidak bisa memberikan apapun pertolongan kepada kalian. Nafsi, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri, sendiri, masing-masing. Idabu ila Nuh, Adam mengatakan, sekarang kalian pergi kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, mereka pun datang kepada Nuh. Fayaqul ya Nuh, innaka anta wala rusul ila ahli al-ard wa qad samaka Allahu 'abdan syakuran ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasulnya Allah yang pertama kali engkau utus ke bumi. Allah telah memberikan nama kepadamu sebagai hamba yang bersyukur. Tolonglah, mohonlah engkau kepada Allah syafaat. Apa engkau tidak melihat kesengsaraan kami ini? Nuh menjawab, seperti apa yang dikatakan oleh Adam, Allah murka hari ini, sangat murka, yang belum pernah murka seperti hari ini sebelumnya ataupun setelahnya. Nuh kemudian mengatakan, innahu qad kanat li da'watun da'utuha ala qami, aku memiliki dosa, aku mendoakan keburukan untuk kaumku. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh para ulama, dosanya Nuh adalah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak haknya, yang berkaitan dengan anaknya. Bernama siapa? Ka'an, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh kemudian mengatakan, idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian menuju Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, maka mereka pun mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard, ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nanu fi. Wa Ibrahim, engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah khalilullah, kekasih Allah yang ada di muka bumi, tolonglah, mohonkanlah syafaat untuk kami agar segera diselesaikan masa mahsyar ini. Apa engkau tidak melihat kesengsaraan yang telah menimpa kami ini? Fayaqul, Ibrahim mengatakan, kama qala Adam fi ghadabillah, sebagaimana Adam mengatakan Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar, yang belum pernah ada kemurkaan Allah sebelum itu dan setelahnya. Kemudian Nuh, kemudian Ibrahim mengatakan, wa inni qad kadabtu thalatha kadibat, aku telah berdusta 3 kali dusta. Rincinya disebutkan dalam keterangan lainnya. Apa saja 3 itu disebutkan oleh Syekh Munafiqin. Yang dimana itu semuanya adalah bukan dusta, tapi tauriyah, artinya semisal dengan itu, tapi bukan dusta. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa, fayaqul ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas, ishfa' ila rabbika, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, Allah utamakan engkau dengan risalahnya dan dengan kalamnya. Musa itu disebut dengan Kalimur Rahman, rasul yang diajak bicara oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa engkau tidak melihat kondisi kami yang begitu sengsara? Maka Musa menyebut seperti apa yang dikatakan Adam tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Musa menyatakan, wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, aku memiliki dosa, aku membunuh seorang yang tidak diperintahkan untuk aku membunuhnya. Idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Isa. Fayatun Isa, maka mereka manusia datang kepada Isa. Fayaqul ya Isa, anta Rasulullah, wa kalimatuhu ila Maryam, wa ruhu minhu, wa kalimatun nas fil mah, wa kalamtan nas fil mahdi ad sabiyya, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Wahai Isa, engkau utusan Allah, engkau adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, roh diantara roh yang Allah ciptakan. Engkau berbicara kepada manusia di masa engkau masih bayi. Ishfa' lana ila rabbik, mohonlah engkau kepada Rabbmu agar Allah memberikan apa syafaat untuk bisa selamat dari mahsyar ini. Apa engkau tidak melihat kesengsaraan yang telah puncak menimpa kami? Fayaqul kama qala Adam fi ghadabillah, Isa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Adam tentang kemurkaan Allah. Walam yadkur dhamban, Isa tidak menyebutkan satu dosa pun. Wa kullum yaqul kama qala Adam, nafsi nafsi nafsi, semuanya mengatakan seperti Adam, nafsi nafsi nafsi, sendiri sendiri sendiri. Idhabu ila Muhammad, Isa mengatakan, pergilah kalian manusia kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fayaqulu Muhammad, maka fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, wa qad ghafara Allah kama taqaddama min damika wa ta'akhir, ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma na'nu fih. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah penutup para nabi, sungguh Allah telah memberikan ampunan padamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Mintalah syafaat kepada Allah untuk Allah menyelesaikan kami dari mahsyar ini. Apa engkau tidak melihat kesengsaraan yang menimpa kami? Coba lihat apa yang dilakukan Nabi kita. Fantalaqa, maka Nabi pun beranjak pergi. Fa'atat tahtal arsh, beliau datang tahta, ata datang tahtal arsh, di bawah arsh. Fa'aku'u sajidan li Rabbi, kata Nabi, fa'ati tahtal arsh, aku datang di bawah arsh. Fa'aku'u sajidan, aku pun jatuh tersungkur sujud li Rabbi, kepada Rabbku. Thumma yastahullahu alayya man min mahamidihi, kemudian Allah beritahukan kepadaku akan pujian-pujian kepadanya dan husnul sana alaih, syai'an lam yuftah lahu ala ahadin qabli, pujian-pujian nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan oleh Allah kepada satupun makhluknya selainku. Thumma qal, kemudian setelah Nabi sujud terus memuji Allah dengan pujian-pujian yang besar terus, maka Allah mengatakan kepada Nabi, thumma yuqal, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Itulah al-wasilah al-maqam mahmudah, kedudukan yang sangat mulia yang mana semua manusia tidak mendapatkannya kecuali Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Hadirin kaum muslimin, ini salah satu contoh dalil tentang apa? Syafaat. Untuk kemudian pembahasan kita berikutnya di pertemuan yang akan datang, lanjutan tentang syafaat yang berkaitan dengan jenis-jenis dan contoh-contoh syafaat, insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.